Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membacakan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya jika kalian mendapatkan aku mengatakan suatu ucapan atau berpendapat dengan satu pendapat atau suatu pendapat, dan sungguh telah datang khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih pendapatku tadi, maka ketahuilah bahwasanya akalku ini telah hilang. Ini majnun, lastu bil aqil, maksudnya aku ini orang gila, bukan orang yang berakal. Dikarenakan di sini kita ambil faedah bahwasanya al-Imam Syafi'i bahwasanya beliau dikatakan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah annahu ya'malu bi kulli ma thabata indah, bahwasanya beliau beramal pada setiap dalil-dalil yang datang kepada beliau. Dalil-dalil yang sahih yang datang kepada beliau. Nah, di sini kita ambil faedah sudah sepantasnya bagi kita ketika kita berpendapat suatu pendapat, ketika kita beragama, ketika kita beribadah, ataukah ketika bermuamalah, bermuamalah kepada sesama makhluknya, sedangkan perbuatan kita semua tadi menyelisihi dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sudah sepantasnya kita mengembalikan perbuatan-perbuatan kita tadi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah i'tiqadnya, keyakinannya Al-Sunnah wal-Jamaah, dan juga perbuatan para salafus salih, para salaf terdahulu dari orang-orang yang saleh, bahwasanya mereka beramal dengan hadis yang sahih di sisi mereka. Juga kita telah mendapatkan ucapan beliau juga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim juga, bahwasanya Al-Imam Syafi'i suatu hari beliau membawakan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah penanya, wahai Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, apakah engkau berpendapat dengan hadis tadi? Apakah pendapatmu sesuai dengan ucapan Nabi tadi? Maka lihat, Al-Imam Syafi'i menjawab, beliau marah. Apakah engkau pernah melihatku berada di bai'ah atau kanisah ya, bai'ah ini ya, kalau kita sebut ya, gereja atau biaranya entah itu Kristen atau Yahudi ya, orang-orang Nasara atau Yahudi, dan kanisah juga ya, bisa juga ya, gereja atau biaranya orang-orang Nasara atau Yahudi ya. Apakah engkau melihatku ya, berada di gerejanya ya, atau biara Yahudi dan Nasara? Apakah engkau melihatku bahwasanya aku ini menyerupai orang-orang kafir? Huwa tarani ya. Ya. Padahal dia ya, yang melihat aku ya, berada di dalam masjid kaum muslimin, dan wajib bagiku menyerupai kaum muslimin. Ya. Aku pun menghadap kiblatnya, yakni kiblatnya kaum muslimin, kiblat mereka. Kemudian lihat ya, arwi haditsan 'anil nabi tsumma la aqulu bih. Kemudian apakah aku ya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak berpendapat dengannya? Nah ya, di sini ya, bantahan kepada orang-orang yang dia menisbahkan dirinya kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i ya. Kalau ada hadis yang sahih ya, yang menyisih pendapat Imam Syafi'i, maka pendapatnya Imam Syafi'i, hadis tadi yang diamalkan ya, hadis tadi yang dipakai, ucapan tadi ya, kalian anggap sebagaimana ucapan orang gila ya. Ucapan Imam Syafi'i tadi kalian anggap sebagaimana ucapan orang yang tidak berakal ya, anak kecil belum berakal ya, balita atau bayi ya, yang mana mereka tidak berakal ya, seperti ucapan mereka. Nah di sini ya, terlihat jelas ya, siapakah yang memang betul-betul bermadzhab al-Imam Syafi'i dan siapa yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya. Entah itu karena dunia, entah itu karena syubhat ya. Kata para ulama ya, bahwasanya seorang itu menyimpang karena dua perkara saja ya, menyimpang dari agama Islam karena dua perkara. Yang pertama syubhat ya, keilmuannya atau pengetahuannya tersamarkan ya, belum bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, masih samar-samar, masih ragu-ragu. Ini namanya syubhat ya. Ataukah yang kedua ya, yang menjadikan seorang menyeleweng dari agama Islam, bahwasanya ya, karena ajakan syahwat ya, karena kedudukan kah sudah ya, jadi imam di kampungnya ya, jadi orang alim di kampungnya, dianggap tokoh masyarakat di kampungnya, karena ya, penghasilannya kah dari situ ya, karena keluarganya kah, karena istrinya kah, intinya syahwat dunia ya, dari keinginan-keinginan dunia ya, sehingga menyebabkan dirinya tadi ya, sedikit demi sedikit ya, menjauh ya, dari agama Islam yang benar ini. Dan juga kita telah sebutkan ya, bahwasanya ya, disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, bahwasanya ya, Ahlul Bid'ah tadi jikalau mereka ya, mendapatkan khabar ya, berita tentang sifat-sifat Rabb, ya, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mereka akan menolak dasar hukumnya tadi, ya, tolaknya. Kemudian, ya, mereka tidak akan mau menerima, ya, dalil-dalil secara zahirnya, ya. Kalau mereka tidak bisa menolak dalil-dalil dasar tadi, ya, seperti Al-Quran, ya, Al-Quran ini mereka tidak bisa menolak, ya. Kenapa? Karena sepakat ulama mutawatir hukumnya semua, ya. Semua yang ada dalam Al-Quran ini mutawatir, ya. Sepakat seluruh kaum muslimin tentang kesahihannya, tidak ada khilaf. Makanya orang-orang bid'ah tidak mungkin bisa, ya, mengatakan ini Al-Quran do'if, ini Al-Quran palsu, tidak bisa, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Sesungguhnya, ya, kamilah yang menurunkan adzikra ini, ini Al-Quran, dan kami pulalah, ya, yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini, ya, akan tetap ada sampai hari kiamat kelak, ya, sampai, ya, kaum muslimin dimatikan semuanya, baru terangkatlah Al-Quran. Nah, seperti Al-Quran ini yang menyebutkan sifat-sifat Allah, ya, karena mereka tidak mampu untuk menolak dasar hukumnya, tidak seperti hadis-hadis Nabi, ya. Kalau hadis Nabi yang tidak kesepakatan kaum muslimin atau para ulama hadis, ya, seperti perawinya cuma satu orang, padahal, ya, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka tidak bisa dijadikan dalil. Adapun Al-Qur'an, ya, karena mereka tidak bisa, maka mereka pun mentakwilnya. Ya, mereka pun, ya, mentafsirkannya. Maksud tafsir di sini, mereka menafsirkan lafadznya atau memalingkan lafadznya dari zahirnya tadi. Ya. Jadi mereka memaling-malingkan maknanya. Ya. Tangan artinya kekuatan. Ya. Kalau tangan artinya kekuatan, ya, terbantahkan semua, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, arti yadun tadi, ya, yadaini tadi, dengan kedua tangannya tadi, diartikan dua kekuatan. Apa bedanya dengan penciptaan iblis la'natullah alaih? Ya, apa bedanya dengan penciptaan malaikat? Ya. Kenapa Allah mesti Adam diciptakan dengan dua tangannya disebutkan? Ya. Kenapa khusus Adam saja? Kenapa iblis dan malaikat, ya, tidak diciptakan, tidak Allah sebutkan dengan kedua tangannya? Kalau ada tangan tadi artinya apa? Kekuatan. Nah, disinilah, ya, bahwasanya kita mengetahui ahlul bidah, ya, orang-orang yang mengadakan dalam agama, ya, mereka ingin, ya, memalingkan makna-makna, ya, yang secara zahirnya sudah jelas, ya, bahwasanya kita, ya, yang sekarang ini pun yang sudah belajar bahasa Arab, ya, sepakat arti yadun apa? Hah? Yadun apa? Tangan. Sepakat. Hatta anak kecil, ya, ya, kelas 3 kah? Kelas 2 kah? Kelas 1 kah? Yang mereka sudah diperkenalkan, ya, tentang anggota tubuh dalam bahasa Arab, ketika mereka menyebutkan yadun artinya apa? Tangan. Ya. Namun ya di sini ya karena mereka katanya sih ya disebutkan ya kelompok Jahmiyah ini yang dipimpin oleh Jahm bin Sufwan ya, mereka ini ingin mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluknya. Ya, sudah kita jelaskan ya sering kali ini. Oleh karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan serupa dong dengan makhluknya. Bantahannya gimana, Marin? Bantahannya? Saya masih ingat. Ahsan, ya. Ya, bahwasanya monyet juga punya tangan. Ya. Sekarang ya. Apakah sama tangan monyet dengan tangan manusia dulu awalan? Ya, yang pertama, samakah tangan manusia dengan tangan monyet? Kalau bilang sama berarti apa? Belum pernah lihat monyet. Ya. Kita sepakati kalau bilang sama ya, berarti dia belum pernah lihat monyet, ya. Jauh berbeda ya. Adakah tangannya manusia berbulu lebat? Eh? Seperti monyet? Tidak kan? Berbulu tapi tidak lebat, bagus bulunya. Ya. Kemudian juga ya, kalau yang senang mirip monyet ya pernah kita lihat itu. Ya, tangannya itu bukan seperti ini warnanya. Siapa? Gimana warnanya, Pak? Hah? Tidak seperti ini warnanya ya. Warnanya apa? Hitam agak ya, keabu-abuan. Dan seterusnya, ya. Kecuali tangannya kita dihitami. Ya. Allah taala bisa. Nah, di sini ya, kata para ulama, ya, di antara makhluk saja sudah berbeda. Tidak ada yang sama, monyet tangan monyet ya, tangan kucing, tangan ikan, tangannya yang lain berbeda-beda semua bentuknya. Ya, dari hewan-hewan. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruhnya ini. Ya. Apakah mesti sama? Dan bahkan ya, para ulama juga menyebutkan ya, bahwasanya juga ya, api neraka, kata para ulama ya, api neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, bahwasanya api neraka itu panasnya berapa kali lipat panas bumi? 70 kali lipat panasnya bumi. Ya, maksudnya kata para ulama 70 lipat ini kalau dikumpulkan seluruh api ya, dikumpulkan ini ya di seluruh dunia ini ya, semua yang bisa terbakar, batu baranya, besinya, kayunya, semuanya ya, yang mudah terbakar, yang bisa terbakar dikumpulkan semuanya ya, di seluruh dunia ini, di seluruh bumi ini, ini kata para ulama baru satu kalinya panasnya api neraka. Ya kan? Ya kan, betul enggak? Ya. Sekarang kalau kita mengatakan ya, api dunia sama dengan api neraka. Berarti apa orang ini? Belum tahu dalil. Ya. Belum berilmu. Ya, begitu juga masalah surga sekarang. Bidadari dunia dengan bidadari akhirat. Bidadari surga. Ya kan? Katanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya bahwasanya bidadari surga itu ya. Ya. Suaranya itu ya paling indahnya. Ya, mengalahkan tidak ada suara yang paling indah di dunia ini. Kemudian putihnya ya, saking putihnya betisnya bidadari di surga ini kelihatan apanya? Hah? Kelihatan apanya? Uratnya. Kelihatan? Hah? Tulang betisnya. Kelihatan apa? Kelihatan uratnya sama. Mungkin ada juga ya, dari dunia ini yang kelihatan uratnya, lagi keluar uratnya. Hah? Ya sudah ya. Nah, abang kita bilang sama. Kalau sama berarti belum tahu dalil, ya, belum tahu ilmu. Oleh karenanya, ya, Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang menciptakan segala api tadi, yang menciptakan segala bidadari tadi, ya, pantaskah kita samakan dengan makhluknya? Oleh karenanya, ya, ahlu sunnah wal jamaah, sini ya, digaris bawahi bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengatakan, ya, amantu bihi, ya, kami beriman pada Al-Quran, ya, dan juga pada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita makan beriman. Kalau Allah punya tangan, ya, kita katakan saya meyakininya, saya mengimaninya. Allah punya wajah, saya mengimaninya. Kenapa? Karena tugas kita sebagai kaum muslimin, ya, hanya mengimani saja, ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan cuma itu saja, tidak menghabarkan kita bagaimananya, tata caranya, kaifiatnya, sifat rincinya, tidak bisa, ya, kita membagaimanakannya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya kepada kita. Ya, oleh karenanya, ya, inilah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada sifat-sifat Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, maka tugas kita apa? Mengimani saja. Mudah, ya, agama Islam ini mudah, ya. Tidak seperti ini sulit, ya. Pertama dia pikirkan dulu, ya, imani kada, imani kada. Ya, kenapa? Kalau dia mengimani sama dong, ya kan? Kemudian setelah dia tidak bisa menolak dalilnya, dipikirkan pulang, ya, bagaimana cara menolak ini? Dicari-cari yadun apa? Artinya, bisa kekuatan, kekuatan saja. Ya, tahu pusing, ya. Orang seperti ini apa? Gulu dalam agama. Ya, memberat-beratkan diri dalam beragama. Dan juga di sini kita jelaskan bahwasanya, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, inginkan atau maukan atau ucapkan. Dalilnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita atau rasul kita, dia mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, ya, melainkan, ya, apa yang diucapkan itu, ya, melainkan dari yang diwahyukan kepadanya. Ya, maka di sini, ya, disebutkan, ya, oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala bahwasanya dahulu, ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, sahabat Nabi ini Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ini senang mencatat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang beliau dengar dari Nabi dicatatnya. Ya, maka, ya, orang-orang Quraisy pun berkata, ya, orang-orang Quraisy, ya, berkata, apakah engkau catat, ya, seluruh apa saja yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, basharun yatakallamu fil ghadab war ridha, ya, yang mana beliau adalah seorang manusia yang beliau berkata-kata atau berucap ketika marah dan juga ketika senang. Ya, maka setelah itu, ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau famsaktu anil kitab, ya, beliau berkata, maka aku pun berhenti dari menulis. fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku pun ya mengadukan yang demikian atau menyebutkan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa umi'a bi asbi'ihi ya ila fihi faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan dengan tangannya ke mulutnya, kemudian beliau berkata, uktub, tulislah, fa walladhi nafsi biyadih ya ma yakhruju minhu illa haqqo ya, uktub, tulislah ya wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, demi nafsi ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar ya, ditunjukkan ini dengan tangannya ya, dari apa yang ada dalam mulutku ini melainkan kebenaran ya. Jadi ya, disinilah bantahan kepada orang-orang Quraisy tadi yang mereka menyangka bahwasanya Rasulullah ya kalau ketika marah maka ucapannya itu adalah ucapan yang batil, ucapan tidak benar. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menegurnya ya bahwasanya tidaklah yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilnya apa tadi, la yantiqu anil hawa ya, tidaklah keluar dari mulut beliau ya itu adalah hawa nafsunya atau dari hawa nafsunya, melainkan yang keluar itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya ya, la fi halir ridha wa la fi halil ghadab ya. Ya sama saja ya, tidaklah keluar dari hawa nafsunya ya, baik itu dalam keadaan beliau ridha ya ataupun dalam keadaan beliau marah ya. Sini kita ambil faedah ya bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum ya. Ucapan beliau ini ma'sum ya. Terjaga ya dari segala sifat yang namanya kesalahan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya yang menyebutkan ya ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lanjutkan ya bacaan kitab kita. Qala Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, qala az-Zuhri imamun a'immah wa ghayruhu min ulama'il ummah radiyallahu anh, ala Allahil bayan wa ala rasulil balagh wa alayna at-taslim ya. Bahwasanya al-imam az-Zuhri ya, imam az-Zuhri ini beliau imam dari a'immah ya, beliau imam dari a'immah ya, salah seorang imam ya dari para imam ya, dikarenakan al-imam az-Zuhri ini gurunya siapa yang tahu, imam siapa gurunya, al-imam Malik ya. Imam az-Zuhri ini apa gurunya, apa al-imam Malik ya. Jadi beliau ini apa, tabi'i kah atau atba'ut tabi'i, hah, tabi'in, ahsan ya, beliau tabi'in ya, dikarenakan beliau ya pernah bertemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah ya, sahabat Nabi. Bahkan diriwayatkan beliau ya mempunyai dua hadis ya yang beliau mendapatkan sanad dari Abdullah bin Umar tadi. Ya, kebanyakan beliau mendapatkan hadis ya dari anaknya Abdullah ya, dari Salim namanya. Salim ya. Salim ini ya seorang ulama juga, anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau Al-Imam Az-Zuhri ya, salah seorang imam dari a'immah, dari para imam, dan imam yang selainnya ya dari para ulama umat ini, umat ya ini radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ya, mengucapkan alallahil bayan, ya, kewajiban Allah, ya, adalah menjelaskan, dan kewajiban Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah menyampaikan, ya. Jadi sini alallahil bayan, kewajiban Allah adalah menjelaskan. Ini qala syaikhuna Yasin hafizahullah anzalal Qur'an wa arsalar rasul. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dan mengutus para rasul atau mengutus rasul-rasul. Dan ya, kewajiban para rasul atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah al-balagh, ya. Qala Syekhuna Yasin hafizahullah taala, beliau mengatakan an-nushu, ya, wa ida wa ada'ul amanah. Ini beliau yang namanya balagh menyampaikan di sini adalah memberi nasihat, ya, dan juga menyampaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Lalu apa tugas kita? Nah, di sini tugas kita wa 'alaina at-taslim. Dan kewajiban kita atau tugas kita adalah menerimanya. Ya. Kewajiban kita apa? At-taslim, menerima saja. Ya. Kalau ada datang dari Al-Qur'an, ya. Kalau ada datang dari hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, sudah. Ya. Kewajiban kita bagi seorang muslim adalah apa? At-taslim, apa artinya? Menerima, ya. Nah, disinilah perbedaan kita, ya, dengan orang-orang yang menyimpang. Ya. Kalau datang Al-Qur'an atau As-Sunnah, dalil-dalil dari hadis yang sahih, tapi bertentangan dengan upacara mereka, bertentangan dengan keyakinan mereka, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, kira-kira dia apa? Hadis tadi atau Al-Quran tadi? Kalau Al-Quran dia apa? Hah? Kalau Al-Quran ditafsirkan, ya, tafsirkan, ya, maknanya tadi tidak sesuai dengan makna aslinya, dicari-cari adakah makna lain. Kalau hadis ya, bah, dicari. Kalau hadis ahad sudah tidak boleh dipakai. Kalau hadis mutawatir, nah, ini mereka pusing juga, ditakwil juga, ya, ditafsirkan juga, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka maknanya, bukan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya maukan, ya. Qala al-Musabuni rahimahullah taala wa rawa Yunus, ya, Ibnu Abdus Samad, ya, Ibnu Maqil an abihi, ya, dan Yunus Ibnu Abdus Samad Ibnu Maqil, ya, meriwayatkan, ya, dari ayahnya, berarti Abdus Samad, ya, bahwasanya, ya, Abdus Samad ini majhul hal, ya, tidak diketahui keadaannya. Nah, disinilah, ya, kita mengetahui nanti bahwasanya, ya, sanad atau mata rantai tadi ini menjadi sahih atau tidak, ya. Kenapa? Kalau majhul hal, tidak diketahui keadaannya, apakah dia ini pendusta ataukah dia ini orang yang jujur atau amanah, ataukah dia ini kuat hafalannya ataukah orang yang lemah hafalannya, tidak diketahuinya, maka para ulama biasanya mendhaifkan hadis tadi, mendhaifkan sanad tadi. Annal Ja'ad ibn Dirham qadima ala Wahb ibn Munabbih yas'alu an sifatillahi ta'ala. Bahwasanya Ja'ad ibn Dirham, ya, Ja'ad ibn Dirham ini, ya, adalah gurunya, syekhnya Jaham ibn Safwan, ya. Jaham ibn Safwan ini pemimpinnya orang yang mentakwil, ya, atau menolak sifat-sifat Allah atau menolak Al-Qur'an. Nah, tahu enggak gurunya? Gurunya ini Al-Ja'ad ibn Dirham, ya. Ja'ad ibn Dirham, ya. Beliau ini juga berguru, ya, dari seorang Yahudi yang kalau salah namanya Susan. Ya, Susan namanya. Seorang Yahudi. Nah, bukan dari agama Islam. Nah, inilah kata ulama Zindiq, ya. Zindiq, ya, Zindiq itu orang yang berjubah. Ya, jubahnya seperti kaum muslimin, tetapi ya dia dalamnya tadi kekufuran. Ya. Dalam dirinya kufuran. Sudah ada ya? Hah? Adzan dulu ya, baru kita. Nah, kita lanjutkan ya. Bahwasanya ya, Ja'ad ibn Dirham tadi ya, beliau mendatangi atau datang kepada Wahab ibn Nabih ya. Wahab ibn Nabih ini adalah seorang ulama ya, yang dia menguasai ya, ilmu ya, nasab ya, dan juga beliau ini menguasai cerita-cerita Israiliyat, hafal betul ya, terkenal di zamannya. Akan tapi kata ulama, ya, beliau ini adalah seorang ulama, ya, yang sedikit, ya, meriwayatkan hadisnya. Nah, Ja'ad bin Dirham, ya, datang ke Wahab bin Nabih bertanya tentang sifat-sifat Allah Taala. Lihat, ya, ucapan Wahab bin Nabih, ya. Maka beliau pun marah, ya. Faqala wailaka ya Ja'du, ya. Celaka engkau wahai Ja'ad, ya. Ba'dal mas'alah, ya. Ini sebagian permasalahan, disebabkan sebagian masalahan. Ini maksudnya kata Syekhuna Yasin Hafizahullah Ta'ala, la tas'al, ya. La tas'al min hadhil umur. Jangan engkau bertanya-tanya tentang perkara-perkara ini. Apa itu? Perkara sifat-sifat Allah, ya. Innila dhunnuka minal halikin, ya. Sungguhnya aku ini, ya, sudah menyangkamu, kamu ini adalah dari orang-orang yang akan dibinasakan, ya, termasuk orang-orang yang binasa. Wahai Ja'ad, ya Ja'du, law lam yukhbirnallahi fi kitabi anna law yadan wa aynan wa wajhan lama qulna dhalika fattaqillah. Ya. Kalau saja, ya, kata Wahab, kata Imam Wahab ibn Nabih, kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberitahukan kepada kami dalam kitabnya, ini Al-Quran, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, mata, dan wajah, kami sama sekali tidak akan mengatakan yang demikian. Tapi apa? Allah bah? Menyebutkannya. Ya. Fattaqillah, maka bertakwalah. Ya. Wahab bin Nabi mengatakan kepada Ja'ad, maka bertakwalah engkau. Ya. Summa lam yalbas Ja'dun an qutila wa suliba. Kemudian tidak berapa lama, ya, Ja'ad ini tinggal di dunia, ya, melainkan dia akhirnya dibunuh dan disalib, ya. Qala al-Musabuni wa khataba Khalid ibn Abdullah al-Qasri, ya, yaum al-Adha bil Basrah. Ya. Dan Khalid ibn Abdullah al-Qasri yaum al-Adha, ya, pada hari Idul Adha beliau menjadi khatib di kota Basrah, ya. Beliau ini disebutkan, ya, salah satu seorang pemimpin, ya, di zamannya. Tetapi beliau ini adalah laki-laki yang jelek juga. Ya. Beliau ini, ya, senang memusuhi Ahlul Bait, ya. Ya. Senang memusuhi Ahlul Bait, yaitu namanya, ya, kelompok sesat yang bernama Nasibiyah. Ya. Kalau Nasibiyah ini yang dia membenci dan musuhi, bahkan membunuh Ahlul Bait. Ya. Kemudian ada juga yang mengaku cinta, ya, tapi cinta dusta. Ini Rafidiyah atau Rafidiyah atau Rafidah. Ya, Syiah Rafidah. Ini berlawan dua ini, ya. Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah pertengahan. Itulah Ahlus Sunnah, enak. Ya, pertengahan. Ya. Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, pada hari Idul Adha beliau menjadi khatib atau berkhutbah di Basrah. Faqala fi akhiri khutbatihi, dan beliau berkata di penghujung khutbahnya, insarifu ila manazilikum, ya, pulanglah kalian wahai kaum muslimin ke rumah-rumah kalian, waddahu barakallahu lakum fi dhahayakum, dan kalian sembelihlah sembelihan-sembelihan kalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian pada sembelihan-sembelihan kalian. Fa inni mudahhin al-yawma bil ja'di ibni dirham, karena sesungguhnya aku ini, ya, pada hari ini, ya, aku akan menyembelih, ya, siapa tadi? Ja'ad ibni dirham, ya. Fa innahu yaqulu, karena sesungguhnya Ja'ad ibni dirham ini mengatakan, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Ya, karena Ja'ad ibni dirham mengatakan bahwasanya dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih, sebagai khalil, dan juga tidak berbicara kepada Musa dengan suatu perkataan atau suatu ucapan. Subhanallahi wa ta'ala amma yaqul, al-ja'du unuwan kabira, maka maha suci Allah, ya, dan maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan Ja'ad, ya, dengan kemaha tingginya dan juga maha keagungannya, maha besarnya. Wa nazala 'anil mimbar fadzabahahu biyadihi wa amara bisalbihi, ya, dan beliau turun dari mimbarnya, kemudian beliau menyembelih Ja'ad ibn dirham dengan tangannya dan memerintahkan untuk mensalibnya atau menyalibnya. Akan tapi, ya, bahwasanya hadis ini kita ketahui disebutkan, ya, ala syaikhuna Yasin hafizallah, sanadnya yang ini, ya, hadis ini, cerita ini adalah tidak sahih, ya, sanad ini tidak sahih, akan tetapi cerita ini masyhur, ya, cerita ini sudah terkenal, ya, di kalangan kaum muslimin, ya, bahwasanya, ya, kematian Ja'ad ibni dirham ini beliau dibunuh dan disalib, ya. Disinilah, ya, kita ambil faedah, ya, bahwasanya para ulama, ya, berkata, ya, bahwasanya, ya, penghujungnya dari orang-orang ahlul bid'ah, ya, Allah akan hancurkan dirinya, ya. Dan juga di sini diambil faedah, ya, oleh Syekh Rabi hafizahullah, bahwasanya, ya, berakhirnya, ya, masa kekhalifan Bani Umayyah, ya, dikarenakan Marwan, ya, bin Muhammad, ya, ini khalifah yang terakhir ini, beliau menisbatkan dirinya atau mengambil ilmu dari Ja'ad ibni dirham. Bahkan beliau menisbatkan dirinya, ya, Marwan bin Muhammad al-Ja'di, ya, pengikutnya al-Ja'ad ibni dirham, ya. Dan di sini, ya, tidak berapa lama, selang berapa lama, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Bani Umayyah tadi, ya, dan juga kerajaannya, ya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencerai-beraikan negara tadi, ya, negaranya tadi, dan memecah belahnya dengan perpecahan, ya, dikarenakan perbuatan gurunya tadi, siapa tadi? Al-Ja'ad ibni dirham. Inilah, ya, bahayanya, ya, ahlul bid'ah, ya, membahayakan, ya, negara-negara kaum muslimin. Kalau negara kaum muslimin, ya, dikuasai oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendiamkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan menghancurkannya sebagaimana dihancurkannya kekhalifahan Marwan bin Muhammad tadi, ya. mungkin ini yang kita dapat sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.